Merhaban Ramadan, merhaban Ramadan, merhaban merhaban Ramadan, merhaban Ramadan, merhaban Ramadan, merhaban merhaban Ramadan. Puasa Ramadan telah datang kembali, langit bumi bintang pun menari, wajah-wajah bahagia menyambut gembira, bulan penuh berkah, bulan penuh dengan ampunan. Bersyukurlah hati padamu ya Rabbi, Ramadan yang indah ku temui. Air mata bagai di bulan karunia, bulan penuh cinta, bulan dengan berjuta cahaya. Menahan diri, bangun malam sholat dan mengaji. Hari-hari tak harus taraweh berbagi. Merhaban Ramadan, merhaban Ramadan, merhaban merhaban Ramadan.